This is Bitmap Production. Selamat ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal, ku ada di sisimu. Apa carikan?